بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبر بها لإقامتهم فيها وأنه جعل لهم في حياة يتلوها الموت مشهولة بالامتحان الابتلاء وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي دار الحقيقة التي هي دار المقامة. ketika الله سبحانه وتعالى menurunkan Adam dan Hawa istrinya beserta keturunannya ke bumi, akhbarahuma bihal iqamatihim fiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada keduanya dengan keadaan bahwasanya mereka berdua dan keturunannya akan tinggal di bumi sampai mati. Allah ja'ala lahum fi hayat yatruhal maut, batasannya sampai mati yang selalu ada ujian, cobaan, halang rintang senantiasa terus ada dan mereka masih di bumi. Kemudian Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya sampai manusia pun sudah ada ajal al-maut, sehingga manusia pun seluruhnya dikuburkan di bumi. Ketika sudah selesai mereka dari manusia dan waktunya, ajalnya ya selesai. Maka Allah bangkitkan manusia seluruhnya di alam mahsyar. Allah keluarkan dari bumi menuju padang-padang mahsyar. Hari kiamat, ditegakkannya hari kiamat, darul akhirah. Allati hiya darul maqamah. Darul akhirah adalah darul maqamah. Maqamah. Tempat tinggal yang abadi selama-lamanya. Faman tanna 'alaihim bima yassara lahum min al-libas ad-daruri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya dari keturunan Adam, Allah berikan pakaian sebagai darurat penutup aurat mereka. Walibasul ladzi maqsud minhul jamal. Pakaian yang dimaksud adalah keindahan. Dan demikian pula makanan dan minuman, tempat tinggal, nikah dan yang lainnya. Ini semua Allah mudahkan bagi hamba-hambanya dari perkara-perkara yang dibutuhkan, perkara-perkara yang kebutuhan-kebutuhan darurat Allah mudahkan. Nah, karena ini bukan tujuan intinya. وإنما أنزله الله ليكون معونا لهم على عبادته وطاعته. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya kepada hamba-hambanya agar mereka beribadah dan taat kepada Allah saja. Walibasu taqwa dzalika khair. Sedangkan pakaian ketakwaan yang demikian adalah baik, bahkan lebih baik daripada atau dibandingkan dengan pakaian keindahan panca indera yang kamu lihat. Inna libasu taqwa yastamir ma'al abid. Pakaian ketakwaan terus. Nah, melekat pada seorang hamba. La yabla wa la yubid. Wa jamal qalb ruh. Pakaian ketakwaan tidak akan hancur. Tidak akan hancur, tidak akan sirna. Yaitu pakaian hati dan ruh. Keindahan hati dan keindahan roh. Wa malibasu zahiri. Adapun pakaian-pakaian yang zahiri. Faghayatuh yastamir al-aurah zahirah. Intinya pakaian dari yang zahir hanya menutup aurat zahirah pada waktu tertentu. Ayakulah jamalan lil insan, atau merupakan keindahan bagi manusia. Walaysa wara'a dzalika minhu nafa', di belakang itu tidak ada manfaatnya. Wa aidan bi taqdiri 'adam hadha al-libas tankashif 'awratahu adh-dhahir allati la yadurru kashfuha ma'a ad-darurah. Ditambah lagi, tarolah, kata Imam Sa'di rahimah, misalkan, alat takdir, perumpamaan, Adam hadal libas, dia enggak memiliki pakaian ini, misalkan telanjang, auratnya terbuka, misalkan, alatila yadurruh, yang mana ketika ada pak badan yang tersingkap yang tidak membahayakan. Kasyama darura. La yadurura kasyama darura. Tidak akan membahayakan. Ya. Nah, tersingkapnya itu tidak akan membahayakan orang tersebut. Nah. Dengan alasan lewat darurat. Wa amma bi taqdir 'adam al-libas at-taqwa. Adapun kalaulah seandainya dia tidak memiliki libas at-taqwa, la tankashif 'auratuhu al-batinah. Maka yang demikian akan tersingkap aurat yang batin. Wa yanaluhu al-khizy wal-fadhihah. Dan dia akan mendapatkan kehinaan. dan kerendahan. Waliyadzubillah. Wa qalu dhalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah merupakan ayat-ayat kebesaran Allah agar mereka mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Izalikal madzkur lakum min al-libas. Yang disebutkan tadi dari pakaian, pakaian yang zahir dan pakaian yang batin. Naam, agar kalian mengingat Allah. Mengingat bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat kepada kalian. Mimma tadzakkaruna bima yanfa'ukum. Sehingga bisa mengingatkan apa-apa yang memberikan manfaat kepada kalian dan apa-apa yang akan memudaratkan kalian. Tushabbihu bil libas adh-dhahir 'ala al-batin. Sehingga kalian bisa menyerupai, memperumpamakan libas adh-dhahir dengan libas al-batin. Tetapi intinya libas taqwa dalika khair. Pintu pakaian ketakwaan yang demikian adalah lebih baik. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.